Mitra bisnis, konstitusi kita UUD 45 khususnya pasal 33 jelas mengamanatkan bahwa perekonomian bangsa disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan pada ayat-ayat berikutnya disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, termasuk bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas amanat dari konstitusi ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seperti apa pandangan Bapak? Pasal 33 itu bayangkan aja dulu listrik, misalnya saya nuntut ke MK. Itu kasus pertama yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Itu kan listrik, itu kan hajat hidup orang banyak, tapi diubah menjadi komoditi. Kalau komoditi, jangan mimpi kawasan miskin akan mendapat listrik, karena PLN pasti hitung-hitungan untuk rugi, kan gitu. Nah, itu satu, kayak gitu. Air, kita tahu semua masalah air, kan. Ini hajat hidup orang banyak. Jadi komoditi ya susah kita. Nah, dan seterusnya lah, itu kembali lagi pasal 33, apa yang ideal ada di situ kan di tingkat lapangan menjadi tidak efektif. Mana ada pemukiman miskin kemudian diprioritaskan PLN kalau targetnya PLN adalah cari untung karena komoditi. Ya nggak mungkin lah, pasti cari yang menguntungkan gitu. Nah, sekarang ini pemerintah menciptakan strata pelanggan listrik antara pelanggan industri dan rumah tangga dengan tarif berbeda. Apa pendapat Bapak? Iya. Ya benar, jadi yang itu. Dulu saya tuntut, dan saya menang sebetulnya. Itu waktu MK masih dipimpin Jimli dulu. Karena memang ini perubahan substansi pasal 33 yang sangat luar biasa. Kasus PLN pada waktu itu gitu. Lantas, mengapa pada waktu itu Bapak merasa perlu menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas persoalan listrik ini? Ya, karena ada RU listrik. Esensinya adalah mengubah listrik itu dari hajat hidup orang banyak menjadi komoditi. Nah, berdasarkan perubahan itu, maka sektor swasta bisa masuk. Gitu loh. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.